salah. Huma ruknani. Ini adalah dua rukun. Iya. Dalam lanjutan bait ini Ibnu Qayyim menjelaskan dan perputarannya adalah kepada perintah Nabi sallallahu wasallam. Iya. Sehingga jadilah ibadah didasari dengan dua rukun pokok, yaitu mahabbatullah dan rendahnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mahabbatullah yang sangat sempurna kepada Allah, bersama dengan itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, cinta yang tidak melahirkan rendah di hadapan Allah. Demikian pula rendah di hadapan Allah tetapi tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun jenjangnya Rabi'ah al-Adawiyah, maka itu jenjang kesesatan. Iya. Bukan jenjang ihsan itu. Jenjang tipuan syaitan. Kenapa? Dia memisahkan jenjang mahabbah dengan jenjang takut. Iya. Dia melakukan ibadah katanya, kalau apa? Kalau Allah mau masukkan dia hanya karena semata-mata karena takut kepada api neraka, takut kepada nilainya, atau karena mengharap kepada surga, dia tidak mau. Tetapi dia nanti mau kalau apa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Sebab semulia-mulia manusia yang sampai ke dalam jenjang ihsan ini, Nabi Muhammad SAW dan seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka seluruhnya takut kepada api neraka, minta agar supaya diselamatkan dari api neraka, dan mereka semuanya juga mengharapkan surga Allah, minta agar supaya dimasukkan surga. Dan bersamaan dengan itu mereka, karena mahabbah itu melahirkan harapan, raja merendah ini melahirkan takut. Iya, rendah di hadapan Allah karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Ini selama kita hidup di dunia, ikhwan. Syekh jelaskan tadi, setinggi-tinggi jenjang karena cinta. Didasari karena cinta. Sebab apa? Di antara sebabnya, orang beribadah kepada Allah karena takut, itu akan sirna nanti di akhirat. Perasaan takut ini sirna. Karena apa? Was-was nanti masuk neraka, nanti dimurkai. Ini tidak, karena mereka sudah dapatkan surga, iya. Dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga habis takut itu. Iya. Yeah. Tapi tetap memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Iya, yeah. Memuliakan dan mengagungkan Allah, tapi takut terhadap api neraka, murka Allah, mereka sudah merasa aman dari situ. Jelas, ikhwan. Ini makanya cinta ini lebih tinggi. Iya. Yeah. Dari sisi lain, memang asal semua dari yang tiga ini, Syekh Al-Uzami Tamiyah menjelaskan bahwa asal dari semua yang tiga ini adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa dilepaskan. Hati-hati. Memang karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semulia-mulia. Dasar ini. Makanya ikhwah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak-banyak orang yang kena ketika diarahkan kepada cinta kepada Allah. Dengan cara apa? Diingatkan akan sebab-sebab datangnya cinta. Apa itu? Apa yang menyebabkan datangnya cinta? Kasih, rahmah, kebaikan, iya kan? Makanya Allah ingatkan kita akan sayangnya Allah kepada kita, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iya kan? Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an ini. Pemaparan akan diingatkan Allah yang ciptakan kita, Allah memberikan ini, Allah dari pokoknya rezeki luar biasa. Pemaparan yang rahmah Allah, kasih sayang Allah dalam Al-Qur'an dipaparkan dengan sejelas-jelasnya. Bahkan semua manusia tahu bahwa Allah mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini arahnya seluruhnya kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan melahirkan pengagungan yang sebesar-besarnya kepada Allah. Dari sini lahir takut. Iya, rendah di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah memasukkan ke dalam neraka-Nya. Iya. Masukkan ke dalam orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jelas, ikhwah? Baik. Kalau orang sudah beribadah seperti ini, maka pasti ikhlas. Iya, pasti ikhlas. Pasti ikhlas. Sebab cintanya, ya, yang mendorong orang berpaling dari keikhlasnya itu apa? Karena ada yang diharapkan selain Allah kan? Iya. Ada yang dicintai selain Allah. Iya. Ada yang disegani selain Allah dari sisi lain. Iya kan? Sementara ibadahnya hamba Allah yang betul-betul beribadah kepada Allah, ibadahnya betul-betul kepada Allah didasari dengan cinta penuh, sehingga tidak mungkin mengharap kepada selain Allah, dan didasari dengan takut yang setakut-takutnya rendah terendahnya di hadapan Allah, sehingga tidak ada harapan apa keseganan terhadap siapapun juga. Ini ikhwah, jelas ya. Dan ini jenjang ihsan, inilah ihsan kata beliau. Iya. Jadi tetap hubungannya kemana? Hubungannya kepada ya penghambaan, ibadah. Seluruh yang dibahas adalah ibadah. Dan kalau pembahasan ibadah kembali ke mana? Kepada la ilaha illallah. Dan kalau membahas la ilaha illallah, pasti tidak lepas Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya, karena ibadah yang betul adalah ibadah yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, memang betul-betul ibadah, jujur kalian kecintanya kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Kata Nabi SAW, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu kembali kepada ittiba kepada Nabi SAW. Masya Allah ikhwah, saling berhubungan semua agama, gak bisa saling dilepaskan. Hanya kita mulai memahami dari dasar. Iya, mulai mengamalkan dari pondasi, sehingga kita bisa pasang bangunan keislaman kita, kita bangun bangunan keislaman kita sesuai dengan aturan yang benar, yang betul. Ini ikhwah, habis waktunya mau menegakkan syariat Islam, sementara pondasi-pondasi akidah dalam pelaksanaan syariat Islam dalam bentuk yang didengung-dengungkan orang, iya, ini tidak ada. Ini ikhwah, tapi orang kalau diarahkan Masya Allah dengan pembahasan-pembahasan akidah ini, ketika orang diajak mau menegakkan syariat Islam setelah pembahasan-pembahasan seperti ini, mau kan? Iya, mau. Sekarang juga banyak orang yang mau, tapi maunya dengan bukan dengan dasar akidah, banyak-banyak dengan dasar semangat, dasar kebodohan, atau dasar karena ingin balas dendam. Iya, supaya kalau saya dapat pencuri itu kesempatan, kesempatan ini, ini yang bikin habis kerbau saya ini. Ini mana penegakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini? Sekedar semangat, ya. Maka yang seperti ini akan hilang, ya, bersama dengan berlalunya angin-angin seruan itu. Tetapi tetap kata Allah Subhanahu Wa Taala, selama hal itu bermanfaat, maka akan tetap, iya kan? Selama hal itu bermanfaat bagi manusia, inilah yang akan tetap, tetap ada. Karena itu ya ikhwah, perkokoh bangunan kita, itu yang membuat kita bisa kokoh di atas bumi ini. Perkokoh bangunan ini, akidah ini, dengan la ilaha illallah, betul-betul memperbaiki penghambaan kita dengan sebaik-baiknya, menjauhkan diri kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan berbagai macam bentuk bid'ah. Kita arahkan diri kita ke dalam penghambaan kepada Allah sesuai dengan jenjang-jenjang agama. Kita masuk ke dalam Islam sesuai dengan jenjang-jenjang agama, ke dalam Islam, iman, sampai ke dalam jenjang-jenjang ihsan. Kita upayakan terus ikhwah, dan ini terus terang saya katakan, perlu mujahadah, perlu mujahadah, perlu mujahadah. Ya, bukan santai ikhwah, ini memerlukan mujahadah. Dan siapa yang sudah masuk ke dalam mujahadah, maka dia akan dituntun. Sebab tidak mungkin bisa sampai kita ke sini tanpa dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang dituntun kalau tidak memperlihatkan mujahadah, mujahadahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang betul-betul bermujahadah di jalan kami, di jalan kami, bukan di jalan kelompok. Lanahdiyannahum subulana, betul-betul kami akan berikan hidayah kepada jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya ikhwah? Iya. Ini. Baik. Dari jenjang ihsan ini pula jelas bagi kita kesalahan orang-orang yang betul yang mencari rahasia dan inti ibadah. Ini yang dimaksud ini. apa rahasia dan inti ibadah yang mereka cari? Mereka salah memahami ka'annaka tarah. Mereka pahami ka'annaka tarah berarti jenjang paling tinggi bisa melihat Allah. Maka muncul berbagai macam tarekat dengan berbagai macam bentuknya, khusus ketika sholat. Nah, banyak ini. Ketika sholat diajarkan, kamu tidak boleh takbir kecuali harus memunculkan di hadapanmu. Iya, harus ini, harus ini. Ini luar biasa. Kapan dia munculkan dan arah ibadahnya ke situ, berarti menyembah berhala kan? Iya kan? Karena pasti yang dilihat bukan Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Ini masuk ke dalam pembahasan asma sifat. Mereka tidak mungkin ihata. Ilmu mereka tidak mungkin ihata bisa melingkup Allah ilmu mereka. Ilmu siapapun juga tidak ada bisa melingkup Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kemampuan orang menalar dengan dasar ilmunya kan, dan Allah sudah nafikan tidak mungkin. Berarti kalau mungkin, berarti bukan Allah. Iya. Berarti ketika dia menyembah itu, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Justru ketika menyembah berhala diiming-iming, ah itulah jenjang yang paling tinggi. Coba lihat, jelas-jelas melakukan kesyirikan dianggap lagi sebagai jenjang yang paling tinggi. Talbisat syaitan, luar biasa tipuan syaitan. Sebabnya kembali kepada keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apa itu? Jalur ilmu yang sahih. Iya. Ambil dari guru tarekat. Dan ini banyak sekali ikhwah. Banyak sekali ini. Ya. Di daerah, luar biasa. Ada pengakuan orang yang begini. Dia termasuk guru juga. Ada seorang akhwat yang belajar kepada salah seorang ustaz, ustaz salafi. Dia orang Selayar. Tahu daerahnya begini, begini. Dia ingin masalah-masalah, beberapa masalah perdukungan apa dan lainnya. Iya. Itu dia buat pertanyaan, kemudian direkam. Sampai akhirnya direkamlah hal itu, pertanyaan itu. Kemudian diperlihatkan sama keluarganya. Alhamdulillah diantaranya ini apa, ya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang ini, ini orang termasuk guru juga. Dia termasuk guru yang banyak dikenal masyarakat dalam menyebarkan ajaran ini. Kalau sholat kamu harus, hanya ketika itu yang dia sebutkan itu pengajaran, kamu harus bisa memunculkan ruhmu di hadapanmu dan di belakangmu. Iya. Iya. Dia jelas kemudian bahaya betul kalau begitu, ajaran ini luar biasa. Katanya kalau begitu 90% itu kira-kira itu di Selayar itu seperti itu. 90%. Berarti sekitar yang 10% ini gimana ini? Iya. Itu pun untung kalau tidak punya yang begini tapi punya yang lainnya. Gimana itu? Ya wajarlah kalau dari sana muncul Yamisa itu. Pimpinan Yamisa dari sana kan? Iya, Yayasan Musuh Islam Ahlus Sayyi'ah Wal Jamaah. Bukan Yayasan Misi Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tapi Yayasan Musuh Islam Ahlus Sayyi'ah. Sayyi'ah jahat. Jadi para penjahat, Wal Jamaah yang berkelompok. Ini Yamisa, ajarannya menganggap agama semua sama. Kiai lagi, luar biasa. Ini tipuan betul kepada masyarakat. La ilaha illallah ikhwah. Kalau kita tahu keadaan seperti ini, Masih pantaskah orang yang mengaku dakwah salaf, Apa orang yang mengaku tidak usah yang mengaku salaf. Kalau terlalu rendah itu. Orang yang mengaku mau melakukan islah. Iya. In uridu illal islah. Selalu dia ungkap ini perkataannya Nabi Allah. Kami tidak menginginkan kecuali hanyalah islah. Kami tidak menginginkan kecuali hanyalah kebaikan. Tapi kebaikan yang sangat jatuh dalam masyarakat ini, mereka tinggalkan. Sibuk dengan apa? Kebaikan perutnya. Apa itu? Kita upayakan bisa memimpin negara, masuk dalam partai-partai politik. Iya. Sampai di sana apa yang diisi? Kantongnya, perutnya. Kalau keluar kepada umat, organisasinya. Iya. Ini ikhwan, islah mana? Bahkan tidak ada islah. Isa'ah, ifsad, kerusakan yang semakin banyak, merusak diri dan sekaligus merusak umat. Bagaimana dia merusak dirinya? Membuat dirinya menjadi orang-orang yang harus, ya harus bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, ya disamakan dengan ketika orang bermajelis parlemen, parlemen tagut, ya bagaimana? Apa ayat Allah itu apa berlaku? Berlaku tidak? Jadi keputusan tidak? Tidak kan? Tidak. Berendahkan dirinya. Sementara dalam Al-Quran dilarang bermajelis. Ada dalam majelis yang di situ ayat-ayat Allah direndahkan. Iya, harus tinggalkan perintah dalam Quran, ditinggalkan majelis itu. Oh, tidak bisa, tidak dapat nanti uang sidang. Iya. Ini kuat. Apalagi ada ancaman sekarang, keluar dari majelis sidang, diusulkan dipecat. Gimana caranya? Tambah lagi apa? Dia harus menyamakan suaranya dengan orang-orang kafir. Ya tidak? Harus sama tidak? Harus sama. Harus samakan suaranya dengan wanita. Harus samakan suaranya dengan dukun-dukun yang masuk menteri. Iya. Harus samakan suaranya dengan orang-orang bejat. Iya. Pemain-pemain wanita dari kalangan bintang-bintang film. Bintang saja. Baik ya ikhwan. Waliyadzubillah. Ini ya. Kalau kita memahami kondisi masyarakat, harus betul-betul melihat. Yang di sisi lain lagi sibuk betul memperbaiki ekonomi, harus syamilah wa mutasyamilah, menyeluruh betul. Sibuk dalam perdagangan juga. Dagang juga harus diurus betul. Masuk dalam lingkup organisasi, ya memang tidak dilarang. Tapi umat Islam, biar kamu tidak urus itu, bisa juga makan. Ada yang lebih penting. Akhirnya apa? Karena sibuk dalam dagang, ya ilmunya habis, ya kan? Banyak orang yang habis belajar dari Madinah, punya gelar, punya ini. Di mana urusannya? Urusan mengurus ini, mengurus ini. Akhirnya apa? Tidak ada ilmunya. Habis ilmunya. Tidak ada waktu untuk murajaah, mengurus dunia. Memang ada kebaikannya, tapi dia merusak dirinya dalam mencari kebaikan yang sedikit. Coba seandainya ilmu yang sangat bermanfaat itu mereka sibukkan diri, membahas, luar biasa, sebarkan kepada masyarakat. Luar biasa jemaah. Satu orang kaya yang baik, habis semua usahanya puluhan tahun itu, tidak akan mengalahkan, ya kan? Kalah usahanya puluhan tahun. Kalau berhasil memperbaiki satu orang kaya, ya tidak? Sampai sekarang apa yang bisa dia bangun untuk kaum muslimin dengan ekonomi yang mereka gembur-gemburkan? Ya dibangun juga, tapi pembangunan anggota dengan kaum muslimin, pembangunan anggota ini ikhwan. Aneh seperti ini. Sementara kaum muslimin tetap yang menyembah berhala, tetap menyembah berhala, datang kuburan tetap seperti itu, yang meyakini ajaran-ajaran ini tetap seperti ini. Memang ada usaha ke sana, tetapi yang kita kantor adalah taksir, bahkan mencela orang yang memusatkan perhatiannya ke situ, ya kan? Ya tidak? Mencela orang yang memusatkan perhatiannya, memberantas kesyirikan. Apa kesyirikan terus? Mana pembahasan akhlak? Mana pembahasan ini? Sementara dakwah Islam syamil wa mutasyamil. Kita anak kecil juga tahu itu ayatku, apa? Udkhulu fis silmi kaffah. Tahu semuanya itu, tidak ada yang tidak tahu itu. Pembahasan Islam mencakup segala aspek kehidupan. Sekarang pembahasan mana yang lebih harus dilakukan dulu sekarang? Yang mana yang diperlukan oleh masyarakat? masyarakat merata jamaah kesyirikan, bahkan tokoh-tokoh kesyirikan. Siapa yang mengkantor menghadapi tokoh-tokoh kesyirikan itu? Siapa yang menghadapinya? Dakwah salafiyah menghadapi ini jamaah. Ya kan? Kalau yang lain, kita bersama-sama dengan mereka dalam rangka mewujudkan syariat Islamiyah. Ya kan? Bersama-sama. Padahal tokoh yang bersama-sama dengan mereka, tokoh yang mengangkat kesyirikan. Apakah kesyirikan dalam bentuk misalnya berjanji, iya, dan lain-lainnya. Mampu kita bermanis muka dengan orang-orang seperti ini? Terus terang ya kawan, ini adalah peninggalan-peninggalan terhadap orang-orang yang mengaku salafiyin dari ajaran-ajaran sesat Hasan al-Banna. Nata'awanu fima attafaqna alaih wa na'ta'ziru ba'duna ba'da fima akhtalafna fi. Kita bantu-membantu terhadap perkara-perkara yang kita bersepakat padanya, tapi kita saling memberikan uzur terhadap hal-hal yang kita berselisih. Kita sama-sama menegakkan syariat. Oh, jangan dulu kantor bidah saya. Iya. Iya. Kesyirikan-kesyirikan jangan dulu singgung, karena ini akan merusak persatuan. Mana kesatuan bersama dengan ahli bidah? Bersama dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan Nabi SAW menyatakan dirinya ana faraqun, saya adalah pemecah. Iya kan? Nabi adalah pemecah. Lihat, orang musyrikin pecah tidak? Ketika Nabi dakwahkan la ilaha illallah, pecah tidak? Pecah. Apa tanggapan orang musyrikin? Pecah. Apa tuduhan mereka? Mereka memecah kami. Ketika setiap mereka datang kepada Muhammad, ini orang yang memecah belah kami. Ketika mereka mengajukan kepada orang-orang Yahudi, dia itu memecah belah kami. Itu seluruhnya tuduhannya kepada Nabi SAW. Dan memang betul Nabi SAW memecah penyuruh kesyirikan dengan orang-orang yang menyuruh tauhid. Harus dipecah antara yang hak dan batil. Ini ikhwan, jelas ya, kesyirikan betul-betul merata ikhwan. Bagaimana kita bisa mengerahkan masyarakat ke dalam jenjang Islam, iman, ihsan seperti ini? Bisa tidak ke dalam jenjang ihsan sementara Islam la ilaha illallahnya kacau? Iya. Salatnya tidak beres sementara kita mau angkat. Apa yang kita mau angkat? Kalau kita mendakwahkan Islam, tidak boleh dari ini kan? Tidak boleh lepas dari ini kan? Arahnya kan? Islam, iman dan ihsan kan? Mau kemana arahnya? Ke perpolitikan? Kepada ekonomi? Yeah. Ini kuat sekalian. Akhirnya pokoknya karena yang penting uang banyak, yeah. Biar buku-buku sesat dijual juga, yang penting keuntungannya lebih besar. Waliyadillah. Begini cara berdagang Islami. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan ihsan. Sampai dalam menghadiri ceramah ikhwah, sampai dalam memberikan ceramah, harus bisa diupayakan ihsan. Kita betul-betul berada di atas ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ceramah ikhwah. Ini terus terang ketika habis pembahasan ini sepertinya tidak mau ceramah lagi, tidak mau. Tapi ketika dapat ayat yang lain yang menyembunyikan ilmu, habis lagi mau diapakan? Ini ikhwan, sebab apa jenjang ini betul-betul kita terancam. Bersamaan dengan itu ceramah misalnya harus dalam keadaan betul-betul seolah-olah mengingat Allah, ini mau menyampaikan agama Allah ini. Makanya termasuk ajaran syaitan yang paling hebat adalah menghantam ihsan ini dalam bentuk apa? Ketika orang menyampaikan kebenaran. Apa itu? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan itu tidak memerintahkan kepada kalian kecuali hanyalah su', perbuatan su', jahat dengan berbagai macam bentuknya, wal fahsya' dan perbuatan fahsya' dalam berbagai macam bentuknya. Dan apa? Ini yang terakhir yang paling bahaya ini. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata-kata atas nama Allah padahal kamu tidak punya ilmu di atasnya. Ini bahaya sekali ikhwan. Hadisnya lemah, dia tidak tahu ini bersumber dari Nabi. Pokoknya Nabi bilang. apalagi kalau hadis palsu atau ayat dia pakai tapi ayat untuk mendalili kebatilan, waliyadzubillah, tidak sadar bahwa dia ini sementara menyampaikan agama Allah. Ini ikhwan, karena itulah terbiasa jauhnya kita dalam manhaj ini. Ini ikhwan, adapun pendalilan tentang ihsan dalam as-sunnah, maka ini dalam hadis judul yang panjang, ini insyaallah taala pada pertemuan yang lain. Sedekat kepada kalian dari urat leher kalian. Falaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal. Itu id berhubungan dengan sebelumnya. Jadi nahnu di situ bukan Allah. Paham? Kami lebih dekat, ya Allah, tidak apa-apa. Kami lebih dekat ketika dari ulat lahirnya itu ketika ya talakal mutalakiani, ya dua malaikat yang di samping kanan dan kiri. Itu malaikat, diarahkan ke situ. Paham ya? Lebih berdekat dari urat leher. Paham? Iya. Nah, maksudnya di sini jawaban pertama, maka itu bukan Allah yang dimaksud. Tapi yang dimaksud sini adalah malaikat. Karena kalimat ini berhubungan dengan id sebelumnya ini dan setelahnya. Iya, paham. Jadi jawaban pertama. Kemudian hal yang kedua, kita tidak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Iya. Kita tidak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Iya. Jika hambaku bertanya tentang saya, kepada kamu, maka katakan saya ini adalah dekat. Paham? Allah dekat, kita katakan Allah dekat karena Allah yang katakan dekat. Allah katakan tinggi, Allah tinggi di atas seluruh hambanya, dan Allah tinggi di atas seluruh hambanya dan tetap dekat. Bisa? Bisa. Iya. Mau lihat buktinya? Ada yang tidak diketahui oleh Allah? Ada yang tidak diwahyukan oleh Allah? Ada yang tidak pernah dilihat oleh Allah? Ada yang tidak pernah didengar oleh Allah? Tidak ada kan? Tidak ada. Sekecil apapun yang terjadi pada antum, Allah yang Maha tahu. Kalau begitu Allah dekat sekali, ya kan? Adapun orang-orang sesat mengartikan dekat ini dekat jasadnya Allah, zatnya Allah. Ya, zatnya Allah katanya. Ya, zatnya Allah yang dekat. Ini waliyadzubillah, ini kekurangan ajaran. Baik. Kita pernyataan bahwa Al-Quran bukan pemberi kebaikan, tapi Allah lah yang memberikan. Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Kita katakan Al-Quran, kita sifati Al-Quran sebagaimana sifat-sifat dalam Al-Quran, dalam yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Huda. Huda. Di antara makna huda apa? Apa artinya huda? Memberi petunjuk. Berarti Al-Quran ini memberikan kebaikan pula. Iya. Tapi kebaikan Al-Quran sampai kepada orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini kita katakan boleh mengatakan Al-Quran memberi kebaikan, tidak bisa dinafikan itu. Al-Quran memberikan kebaikan, berapa banyak orang mendapatkan kebaikan dengan Al-Quran, ya kan? Dengan bacaan Quran dan lainnya, iya. Kita katakan seperti itu. Tetapi yang mengizinkan baik tidaknya seseorang dengan Al-Quran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari tinjauan, siapa yang memberi kebaikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Hanya lafaz Al-Quran bukan pemberi kebaikan dinafikan secara mutlak, ini tidak bisa. Baik. Ada kelompok yang mengatakan bahwa dakwah tauhid saja tidak akan mampu mewujudkan hukum Allah secara kafah, karena di sini yang dibutuhkan adalah usaha yang konkret untuk mewujudkan itu. Dan mereka menisbahkan pada zaman Rasulullah bahwasanya waktu Rasulullah menegakkan khilafah, umat pada saat itu masih banyak yang musyrik, bahkan orang musyrik masih banyak. Iya. Ya kalau mereka menyatakan masih banyak orang musyrik, maka berarti bantahan bagi mereka. Kalau masih banyak orang musyrik, ya jangan sibukkan dulu dengan perpolitikan. Nabi ketika banyak orang musyrik, apa kesibukannya? Dengan politik, wahai Hizbut Tahrir, jamaah sesat. Ini tahrij jamaah sesat. Mu'tazilah zaman sekarang, jamaah sesat menyesatkan. Ini disebut tahrir. Pendapat Syekh Nasir Al-Albani, Mu'tazilah zaman sekarang. Ini. Lalu perpolitikan, mana usaha kamu wahai Hizbut Tahrir dalam upaya menghidupkan sunnah? Iya. Yeah. Dakwah politik, dakwah jihad, jihad saja tidak pernah terjung. Kita jihad di mulut. Iya, yeah. Jihad mengangkat nama. Panggil pimpinan ini, kita sama-sama dengan dia. Panggil pejabat ini, sama-sama dengan dia. Jihad cari muka. Jihadnya orang-orang ria. Ini ya, kawan. Usaha konkretnya apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika banyak orang musyrik? Melakukan dakwah politik? Mewujudkan negara langsung? Pendusta kalau mengatakan seperti itu, sebagaimana dilakukan oleh Hizbut Tahrir sekarang. Kalau mereka tahu bahwa Nabi SAW masih banyak orang musyrik, terlihat keadaan Nabi SAW, gimana caranya? Lain betul-betul mah mengajak orang ke dalam kesyirikan kepada tauhid. Dia lupa peristiwanya ketika Nabi SAW ditawarkan kekuasaan, tapi Nabi tolak. Apa yang kamu katakan oleh wahai kelompok sesat Hizbut Tahrir terhadap hal ini? Kelompok yang merusak pemuda dengan hanya menyebarkan semangat, semangat tai kambing. Ini ya kawan, semangat yang tidak dasar dengan ilmu, semangat yang hanya sekedar hamasah, semangat ini yang tidak ada nilainya. Waliyadzibillah. Ini disebut tahrir. Ini kesalahannya dia bukan dalam perkara dakwah saja, dalam perkara akidah. Mereka termasuk penyebar bid'ah, menolak hadis ahad dalam akidah, dan tidak ada yang menolak dalam sejarah Islam kecuali ahli bid'ah. Ini jangan dekat-dekat sama mereka. Hizbut Tahrir, kelompok sesat mereka. Mau selamat, jangan sekali-sekali dekat dengan mereka. Apakah apabila susah strep? Apakah apabila susah strep jarang menangis dalam solat menandakan ia belum ihsan? Belum tentu. Bahkan boleh jadi dengan nangisnya dia riak. Tangis ini diunggulkan. Tangis kalau dengan dasar khasyatullah, memang karena takut kepada Allah. Iya. Takut kepada Allah, dan tidak mungkin takut kepada Allah sebelum mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ikhwah. Tunjukkan Nabi SAW bagaimana tangisnya dalam solat. Sering tidak? Nabi menangis dalam solat, warid, tapi sering tidak? Tidak terdengar kan? Dalam ketika dalam jamaah umum, keseringan Nabi. Sebab apa? Yang ditekankan ketika solat menelaah, memahami dan menanamkan kandungan yang dibaca. Ketika menangis terpaham tidak itu? Caranya orang menangis sekarang, dia tidak tahu apa-apa lagi yang didengarkan. Iya kan? Dia tidak resapi apa yang dibaca kan? Kalau begitu bukan. Malah lebih baik yang tidak menangis karena memahami betul dan meyakini kandungannya. Paham ya, kawan? Ini. Hanya tangis ini termasuk tanda-tanda orang yang baik. Kalau didasari dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada anak kecil bertanya, Allah itu laki-laki atau perempuan? Kemudian dijawab bahwa tidak ada serupa dengan Allah sesuatu apapun juga. Karena belum puas, dia bertanya terus. Maka apa yang harus dilakukan agar si anak paham? Kita katakan, jelaskan sama anak. Inilah hati-hati pertanyaan anak-anak dan menjawabnya itu. Jawab, beriman sama Allah. Iya. Allah melarang kita bertanya seperti ini. Sudah, tidak mau tanya lagi tuh kalau bilang melarang. Iya. Kalau akhirnya antum harus mencontohkan, Kalau akhirnya antum harus mencontohkan, ini kertas laki-laki atau perempuan? Oh, bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak bisa. Ya Allah, lebih tidak bisa lagi dicontohkan seperti itu. Iya. Paham? Bagaimana hukumnya apabila kita minum air langsung dari botol? Botol aqua. Tidak apa-apa insyaAllah. Ini jadikan gelas. Benarkah pernyataan orang yang menyandarkan bolehnya mendemo kaum kafir pada peristiwa Baitur Ridwan yang katanya itu demo kaum muslimin terhadap kaum musyrikin Makkah yang telah menahan Utsman bin Affan? Ini bukan demo, ini bajingan. Bajingan-bajingan pendemo. Ini bukan demo ini. Lihat sejarahnya, lihat lafad-lafadnya ketika para ulama mengkhabarkan ini. Iya. Yeah. Mereka dalam keadaan siap mau perang. Musyrik. Bagaimana kalau orang mau perang? Kalau sekarang gimana? Itu pun orang musyrikin yang ada di Mekah, apakah mengatur kaum muslimin yang di luar? Teratur tidak? Berada bawah perintahnya? Tidak. Kalian demo sekarang? Tidak bisa makan. Samakan apa, bumi dengan langit, tai dengan roti. Gimana cara pendalilannya? Ini karena sudah kemasukan setan-setan demo, pokoknya semua pendalilan keluar. Padahal pendalilan, terus terang ikhwah, seluruh pendalilan ahli bid'ah, orang-orang sesat yang dianggap besar oleh mereka-mereka, oleh mereka-mereka atau orang-orang yang terkena syubhat, itu seluruh pendalilannya seperti baitul ankabut, sarang laba-laba bagi ahli ilmu, orang-orang berilmu. Bahkan Syekh Islam itu punya kaidah, dalilnya mereka adalah untuk membantah mereka. Jadi Syekh Islam, kenapa? Dalil mereka Quran, Sunnah. Quran hak tidak? Secara umum saja, Quran hak tidak? Mereka berdalil batil. Tidak mungkin hak ini menjadi dalil batil. Hak itu adalah untuk membantah kebatilan. Iya. Hak itu untuk membantah kebatilan. Dan ini banyak sekali, masya Allah, beliau arahkan ke situ dalilan. Ini Syekh Islam itu nih. Baik, cukup ya, ikhwah. Terakhir. Bapak yang bantu dalam semua bantuan, dan dia meruntuhkan Islam disisihkan dengan kadar bantuannya kepada bidah itu. Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana waliday, la'anallahu man awa muhditha atau muhditha, la'anallahu man ghayyara wa nara al-ard. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang membantu awah, membantu muhditha, dan dibaca juga muhditha. Kita akan bahas ini. Kemudian Allah melaknat orang yang merubah tanda bumi. Lihat yang ketiga, Allah melaknat orang yang membantu. Kalau muhditha berarti pelaku, pelaku perkara-perkara pelanggaran dalam agama, hal-hal yang baru. Iya, membantu dia ini. Ini umum. Allah laknat. Iya. Kalau muhdatha berarti perbuatannya, membantu perbuatan ini, terselenggaranya. Iya. Ini juga masuk di sini. Ini kok. Ayat ini tegas, hadis ini tegas, hadis sahih. Iya. Hadis Bukhari, Muslim, hadis tentang yang dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW memerintahkan saya apa dengan empat kali kalimat. Ini dia empat hal ini. Bila sih kau? Baik, ini umum bantuannya. Hanya kadang orang membantu karena tidak tahu, ya kan? Kadang orang berbantu karena terkena syubhat, dia belum bisa memastikan bahwa ini bid'ah atau lainnya. Iya, ini harus diperhatikan. Setiap ingat ini hukum-hukum umum ini jangan langsung dipraktikkan langsung ke dalam tiba ta'yin orang per orang. Iya. Karena misalnya ada orang melakukan ikut dalam perayaan maulid, tapi dia tidak tahu sama sekali bahwa itu perkara bidah. Maksudnya tidak masuk dalam perkara ini. Dia langsung, oh kamu orang terlaknat. Langsung kamu nyawa ini salah. Tidak kan? Ahlus sunnah wal jamaah orang yang berhati-hati betul dalam menghubungi orang per orang. Beda kalau menghubungi secara umum. Seperti Hizbut Tahrir, kelompok sesat. Ini gampang sekali karena memang kelompok sesat. Iya. Tetapi kalau menghukumi orangnya langsung. Iya. Ya masuk dalamnya. Ini tidak boleh langsung katakan. Oh mereka ahli bidah. Misalnya langsung ambil orangnya. Oh ini mah ikut kaya Hizbut Tahrir kamu ahli bidah. Ini tidak bisa ya kawan. Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Iya. Paham ini ya. Harus hati-hati ya kawan. InsyaAllah wa ta'ala sekian. Subhanakallah muhammadik syarallah ila hila anta astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam taslima katira wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.